ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah, dan cukuplah hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala nikmat darinya, segala rahmat turun dari Allah, segala kebaikan karena taufik dan bimbingannya, segala dosa pun diampuni dengan maghfirahnya. Maka cukuplah kita untuk senantiasa menghaturkan pujian dan pujaan kita hanya kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia pilihan. Allah lebih tahu siapa yang dia pilih, di mana Allah utus Rasulnya. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah jadikan nabi penutup para nabi. Nabi yang syariatnya menghapuskan semua syariat yang sebelumnya. Dia berasal dari bangsa Arab. Karena Allah tahu dialah yang bisa mengemban amanah ini. Dan semoga surat itu bersambung buat keluarga beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Serta manusia-manusia yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masih melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan yang tak kenal lelah. Perjuangan yang tak kenal putus asa. Bagaimana pada pertemuan sebelumnya kita melihat Rasulullah SAW mendatangi kabilah-kabilah yang berangkat haji. Satu persatu. Beliau tidak mendengar seorang SAW yang datang ke Mekah kemudian dia punya kedudukan di kaumnya. Kecuali beliau berusaha untuk menjumpai itu orang. Untuk menawarkan hidayah ini kepada mereka. Sebagian menerima, sebagian menolak. Pamannya Abu Lahab memiliki peran yang sangat menyakitkan dalam menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berangkat ke tempat-tempat perkumpulan manusia menawarkan kepada mereka qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah kalian akan selamat. Apa kata pamannya? Hati-hati kalian semua orang ini. Sabi, majnun, orang gila. Aku pamannya. Aku lebih tahu tentang dia daripada kalian semua. Tapi Nabi tidak peduli sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seorang mukmin jamaah. Ada suara-suara sumbang yang terkadang menghalangi langkah kita. Jangan berhenti di situ. Mungkin kau perlu murojaah tentang kebenaran agamamu. Kebenaran yang kau yakini. Mengkaji lebih dalam lagi supaya lebih yakin dengan agama kita. Tapi terus berjalan. Kita masuk kepada salah satu periode yang membuat agama ini akan lebih mudah dalam menyebarkan syariat Allah. Itu terjadinya Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian suci di antara Nabi alaihissalatu wassalam dengan segelintir manusia dari penduduk Madinah. Silakan kita baca. Bismillah. Telah berkata Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid dalam kitabnya Fikih Sirah Nabawiyah mengulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Bai'at Aqabah pertama. Orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik. Seperti kisah Suaid bin Somit yang telah kita telusuri sebelumnya. Termasuk juga kisah Iyas bin Mu'ad yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhar. Mengikat sumpah dengan Quraisy menyelamatkan kaum Khazraj. Ketika Rasulullah SAW mengetahui berita mereka, lantas mendatanginya seraya berkata, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Nabi menjawab, "Saya Rasulullah. Saya diutus kepada manusia." Lalu baginda menceritakan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Yas berkata kepada kaumnya, "Demi Allah, ini lebih baik dari tujuan kamu datang untuknya." Abu Al-Haisar, ketua delegasi, mengambil segenggam kerikil dan melempari Yas sambil berkata, "Diam kamu." Yas pun terdiam. Ketika mereka kembali ke Madinah, tidak lama kemudian Yas meninggal. Di antara orang yang menyaksikannya menyebutkan dia senantiasa membaca tahlil, takbir, tahmid, serta tasbih hingga meninggal. Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam. Nah, ini jemaah. Ada beberapa terjemahan yang perlu diluruskan. Yang terakhir, kita mulai dari koreksi terakhir yang disebutkan, tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam kondisi Islam. Ini sebuah terjemahan yang sangat bertolak belakang. Karena dalam bahasa Arabnya dikatakan wa kanu la yashukun annahu mata musliman. Yang artinya mereka tidak meragukan kalau siapa Iyas mati dalam kondisi Islam. Tolong dibetulin. Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam. Ini gimana? Jadi terjemahannya, tolong dibacain. Tetapi mereka tidak meragukan kalau ia mati dalam Islam. Bukan tetapi, nggak perlu tetapi ya. Dan mereka. Dan. Nah, karena wakanu la yashukuna annahu mata musliman. Dan mereka tidak meragukan kalau ia mati dalam kondisi Islam. Tuh, kemudian ada terjemahan yang kurang tepat juga. Ketika disebutkan orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik. Bukan menerima sebenarnya, merespon. Jadi belum menerima. Disebutkan dalam bahasa Arabnya, bihusnir raddi alaih. Mereka itu merespon Nabi atau menjawab Nabi dengan jawaban yang baik. Gitu. Jadi merespon, bukan menerima. Karena kita lihat, mereka ngobrolnya baik-baik gitu, nggak langsung menerima gitu loh. Seperti yang terjadi dengan Iyas bin Mu'ad atau yang disebutkan di sini Suwaid ibn Samit ya, yang sudah kita bahas ceritanya dia. Tapi kemudian terjemahan yang perlu diperbaikin juga, tatkala Rasulullah SAW menawarkan diri kepada mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, hal lakum ila khairin mimma ji'tum bihi. Adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Adakah kamu datang untuk satu keperluan yang baik? Terus, apa kata mereka? Coba dibaca. Mereka bertanya, siapa Anda? Nah ini, mereka bertanya siapa Anda? Padahal Nabi menawarkan sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Maka di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya wa madzak, apa yang kau anggap lebih baik itu. Jadi bukan siapa Anda. Mereka bertanya wa madzaka, apakah itu yang kau tawarkan yang lebih baik dari yang kita datang untuknya. Jadi terjemahannya tolong bukan siapa Anda tapi apa yang dimaksud denganmu, olehmu gitu. Maka lalu Nabi mengatakan aku ana Rasulullah ba'athani Allahu ilal ibad. Baik. Ini keistimewaan orang Madinah, jamaah. Jadi kalau kita melihat kondisi masyarakat itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Madinah bagi yang berangkat umroh kemudian berziarah ke kota Madinah, dia akan mendapati penduduk Madinah istimewa. Berbeda dengan penduduk Mekah. Kalau kita melihat juga sholat di Masjid Nabawi lebih tenang daripada kita ke Masjidil Haram. Polisi-polisi yang ada di Mekah dengan polisi yang ada di Madinah juga berbeda. Maka Allah Subhanahu wa Taala menjadikan penduduk Madinah yang penduduk yang orangnya baik ya, sopan, santun. Dalam kondisi menolak pun menolak dengan santun. Maka kita lihat benih-benih itu ada di kota Madinah. Sehingga disebutkan di sini kisahnya Iyas ibn Mu'ath ya, ketika mereka datang dari kota Madinah ke Mekah untuk mengikat sumpah dengan Quraisy. Mengikat sumpah dengan Quraisy maksudnya untuk menjadi sekutu dengan orang-orang Quraisy dalam menghadapi kaumnya, musuhnya yang ada di kota Madinah. Disitulah Rasulullah SAW, tadi kita sudah sampaikan, bahwa beliau tidak melihat satu kesempatan pun untuk berdakwah kecuali beliau ambil. Tidak beliau sia-siakan. Maka beliau datang. Dalam peristiwa itu, paling tidak Rasulullah SAW punya kesempatan membacakan Al-Quran kepada mereka. Dan ternyata Iyas bin Mu'ad mendengar. Dan dia menerima kalau ini lebih baik. Sayangnya, ini kita bisa lihat jemaah. Sayangnya, Iyas bin Mu'ad bukan seorang pemimpin. Dia bukan ketua, dia bukan kepala. Sehingga kebijakan dia berbedalah dengan kebijakan seorang komandan. Sehingga Iyas malah dimarahin sama ketuanya, dilempar sama kerikil, suruh diam. Maka di sini pula ada pelajaran penting buat kita. Kalau seorang komandan itu dapat hidayah, hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya, itu pengaruhnya tentu gak akan sama dengan anak buah yang hijrah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul dha'if wa fi kullin khair. Seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Tapi di semua orang beriman itu ada kebaikan. Mau komandan, mau anak buah, ada kebaikan diri mereka. Sehingga Iyas bin Mu'ad, dia balik ke Madinah membawa iman. Tapi dia tidak punya pengaruh di kaumnya. Sehingga iman itu, ya mungkin dia sampaikan kepada teman-temannya. Dia tampakkan keimanannya. Ini jamaah, ana membaca sebuah pesan salah. Satu ulama salaf mengatakan, kunu du'atan wa antum samitun. Katanya, jadilah kalian juru dakwah dalam kondisi kalian diam, tidak berbicara. Ditanya, kaif, gimana orang berdakwah tapi gak berbicara? Dikatakan, bil akhlak. Dengan akhlak. Maka, sepertinya itu yang dilakukan Iyas bin Mu'ad dan orang-orang yang di kota Madinah senantiasa mendengar Iyas bin Mu'ad membaca La ilaha illallah, membaca Subhanallah, membaca Alhamdulillah, sampai meninggal dunia. Artinya Iyas gak tahu gimana cara ibadah pada waktu itu. Tapi dia sudah beriman kepada Allah. Hanya karena saja dia ada di Madinah, Rasulullah SAW ada di Mekah. Yang dia pegang adalah Tauhid. Yang dia pegang adalah ayat-ayat yang sempat dibacakan Nabi kepada dia dan dia dengar. Dan itu yang dia pegang. Dan seorang mukmin, ya, dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Dengan keterbatasan ilmu pada waktu itu, ia setelah beriman. Barakallahu fik. Saya silakan dilanjutkan. Ibnu Ishaq menyebutkan, ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya pada musim haji dan membenarkan janjinya pada tahun ke-11 dari kenabian, beliau keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sampainya di Aqabah, beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Khazraj. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Asim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan aku seraya berkata, ketika Rasulullah SAW bertemu mereka, beliau bertanya, siapa kalian? Kami sekelompok orang yang berasal dari Khazraj, sahut mereka. Nabi bertanya lagi, apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Ya, jawab mereka. Maukah kamu duduk dan mendengar perkataanku? Mau, jawab mereka. Mereka duduk dan Rasulullah SAW menyeru mereka kepada Allah, menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Ibn Ishaq, salah satu bapak sejarawan ya, yang menulis buku sejarah, dia menyebutkan, Subhanallah ya, ucapan yang indah sekali jamaah. Dia mengatakan dalam bahasa Arabnya, falamma aradallahu izhar dinihi wa i'zaza nabiyihi. Ketika Allah berkehendak menampakkan agamanya, mengagungkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ikut kehendak Allah. Sehingga dakwah yang kita jalani ini, kita hanya melakukan perintah Allah. Sehingga seorang mukmin harus tahu, alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seorang hamba itu berusaha. Kesuksesan itu bukan milik kita. Itu milik Allah. Sehingga kita berusaha sampai Allah nanti kasihan sama kita. Allah datangkan rahmatnya, Allah turunkan buat kita nanti. Maka di sini, pada musim haji, di tahun ke-11 dari kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya, setiap musim haji beliau mendatangi kabilah-kabilah itu. Ternyata setelah beliau keliling, ya, mungkin di Arafah, mungkin di Muzdalifah, sampai ke Mina. Di Mina situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan beberapa orang di tempat Jumratul Aqabah. Orang sedang mencukur, disebutkan dalam riwayat lainnya ada 6 orang dari suku Khazraj. Khazraj ini sebutan untuk penduduk Madinah semua. Di Madinah ada 2 kabilah, kabilah Aus dan Khazraj, tapi dua-duanya lebih dikenal dengan Al-Khazraj, orang Madinah. Ada 6 orang yang sedang cukur, anak-anak muda. Jadi bukan orang-orang yang sepuh, enggak. Mereka sedang menyempil dari kelompok yang besar. Dan Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Maka beliau alaihissalam mendatangi mereka, lalu bertanya kepada mereka, man antum, kalian siapa? Nanti mereka sebutkan, kita dari Khazraj. Amin mawali Yahud. Dikatakan, apakah kalian termasuk, ini terjemahannya, termasuk Yahudi yang berikrar. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjemahan yang perlu diluruskan juga. Mawali Yahud itu bisa biasa diterjemahkan sekutunya orang-orang Yahudi. Bukan termasuk orang-orang Yahudi yang berikrar. Artinya mereka mengadakan perjanjian untuk ya saling mendukung lah. Artinya mereka bersekutu. Apakah kalian termasuk yang bersekutu sama orang-orang Yahudi? Di Madinah ada 3 kelompok Yahudi pada waktu itu. Maka jawab mereka, na'am. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisun ukallimukum? Ya Allah, bahasanya indah banget nih Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, maukah kamu duduk dan mendengarkan perkataanku? Permohonan. Ketika orang mau berdakwah, Allah, orang hendak memberikan nasihat, hendaklah kita tahu diri. Kita bukan nyuruh, ya sini-sini duduk. Tawarin. Antum mau gak duduk sini bentar, aku mau ngomong. Biasanya orang kalau, subhanallah ya, jadi kalau bicara orang Indonesia itu orang yang santun katanya, orang yang sopan. Kita lihat Rasulullah SAW lebih sopan dari orang Indonesia. Lebih santun daripada orang-orang di Nusantara ini. Beliau tidak teriak-teriak, tidak mencaci maki. Beliau mengatakan, afala tajlisun ukallimukum. Mau kalian duduk, aku mau ngomong sama kalian. Kata mereka, bala, iya, gak apa-apa, kata dia. Lalu mereka duduk. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kembali, mengajak mereka kepada tauhid. Mengenalkan dirinya bahwa beliau adalah utusan Allah Jalla Jalaluh. Membacakan Al-Quran kepada dia. Dan menawarkan Islam kepada mereka. Kemudian di sini disebutkan. Silakan dilanjutkan. Disebutkan bahwa Allah memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi terdapat ahli kitab dan ahli ilmu. Sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala. Diberitahukan kepada mereka akan datangnya seorang nabi dan mereka berhasrat memerangi kaumnya itu bersama nabi seperti di perangnya kaum Ad dan kaum Irom. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan mereka dan menyuruh mereka kepada Islam, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah nabi yang telah dijanjikan Yahudi? Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya. Benarkan dan terimalah ajaran Islam." Mereka memberitahukan nabi, "Kami meninggalkan kaum kami, kaum yang saling bermusuhan sesama mereka. Semoga dengan kedatangan Anda kaum kami menyatu. Kami akan memberitahukan dan menyeru mereka kepada apa yang kamu bawa. Kami akan menawarkan agama ini kepada mereka sekiranya Allah mengumpulkan mereka di sekitar Anda. Maka tidak ada orang yang paling mulia selain Anda." Kemudian mereka pulang ke negeri mereka dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur. Allahu Akbar jemaah. Jadi ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa dirinya nabi yang diutus oleh Allah SWT, di sini orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, orang-orang Madinah yang enam ini disebutkan saling menoleh di antara mereka. Kata dia, ini yang diceritakan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau lagi perang ribut sama orang-orang Madinah, mereka senantiasa mengancam akan nanti akan diutus seorang nabi yang udah dekat zamannya dan kita akan memerangi kalian dengan nabi itu seperti kehancuran yang diterima oleh Iram dan Aad, nanti kita akan membunuh kalian, membantai kalian. Itu senantiasa diucapkan oleh Yahudi. Artinya, orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka sudah menanti kedatangan itu nabi. Dan dalam pandangan mereka, udah dekat zamannya ini. Wa subhanallah, inilah kembali kepada Allah tuh kalau ingin sesuatu, Allah sediakan sebab-sebabnya. Jalannya itu Allah atur gitu loh, jalan. Maka sekali lagi hanya Allah yang pantas dipuji dan dipuji. Akhirnya ketika mereka saling menoleh, lalu mereka mengatakan, jangan kedaulatan Yahudi kita nih. Ya ini nih orangnya. Lalu disitulah terjadi bai'at. Disebutkan orang-orang ini, sebelum mereka membai'at, ya, mereka menceritakan, ya Rasulullah, di kampung kami itu begini cakan kondisi kampungnya. Semoga dengan kedatanganmu nanti, Allah mengumpulkan kita. Gak ribut lagi, gak perang lagi. Karena tahu Islam ini datang dengan kedamaian. Islam datang dengan rahmat. Islam itu ingin dunia ini penuh dengan warna-warni yang cerah. Yang mereka semua bisa menikmati hidup ini. Ada perbedaan. Tapi tetap indah. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang Ansar ini. Atau orang-orang Madinah kepada Nabi SAW. Setelah itu, orang-orang ini mengatakan, kita akan pulang dan kita akan berdakwah. Kami akan memberitahukan dan menyuruh mereka kepada yang kamu bawa. Artinya enam orang ini tidak hendak menyembunyikan keislaman mereka di kampungnya. Berbeda dengan Iyas bin Mu'ad, berbeda dengan Suwaid bin Sanif, yang mana mereka semua pulang ke Madinah, mereka beriman insyaallah karena mereka tidak melakukan bahwasanya Iyas bin Mu'ad mati dan kondisi Islam, tapi gak bisa berdakwah masih dia. Sedangkan enam orang ini berjanji kepada Nabi SAW, ini yang disebut bai'at. Ada janji, kita akan pulang kampung, fanad'uhum ila amri, kita akan ajak mereka kepada urusanmu. Wa na'rid alaihim alladhi ajabnak ilaik min hadad din, dan kita akan tawarkan kepada mereka agama ini. Artinya mereka membawa misi pulang ke Madinah. Dan setiap muslim seharusnya membawa misi. Pulang kajian, dia bawa sesuatu yang hendak dia sampaikan. Tapi kadangkala kita, ya datang kajian hanya untuk menghabiskan waktu luang kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Tapi mungkin sejak melihat kisah enam orang ini, jangan pernah meremehkan kemampuan diri. Karena gak bisa berdakwah, gak bisa nyampaikan. Dakwah ini wajib atas setiap muslim. Baik yang alim atau yang awam. Yang alim tentunya mengajak, menyeru dengan ilmu yang dia miliki, dengan hikmah. Sedangkan orang yang awam mengajak orang kepada sesuatu, kepada ilmu yang gak mungkin orang itu gak ngerti. Sholat, siapa yang gak tahu hukum sholat? Apakah ketika melihat temannya di kantor gak sholat, lalu dia diam saja, tidak menyuruh dia untuk sholat dengan alasan, afwan, anda bukan ustaz, Taib, kau bukan ustaz. Tapi kewajiban sholat adalah kewajiban yang diketahui oleh setiap muslim. Yang enggak sekolah tahu sholat itu wajib. Melihat saudaranya tidak puasa, lalu dia tidak menegurnya, tidak mengajaknya untuk berpuasa dengan alasan ana bukan ustaz, ana tidak pernah masuk ke pesantren. Naam, antum bukan ustaz sehingga antum tidak layak untuk naik mimbar untuk mengajar, tapi mengajak orang yang tidak sholat agar dia sholat, mengajak orang yang tidak puasa agar puasa. Ini kewajiban antum. Bakal ditanya antum pada hari kiamat. Maka yang dilakukan oleh teman, oleh 6 orang dari Madinah ini, pulang dakwah. Baru ketemu sekali Nabi SAW. Dia tahu poin-poinnya. Tauhid, beriman dengan Rasul SAW, dan Islam ini. Maka itulah yang mereka dakwahkan di kampungnya. Mereka sudah menawarkan keindahan Islam yang mereka dengar dari Nabi SAW. Dan Nabi sudah membekali mereka. Baik, jumlah mereka? Jumlah mereka 6 orang berasal dari Khajraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith bin Rifa'ah, Malik Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu anhum. Aus dan Khazraj saudara kandung. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka karena ada pembunuhan. Peperangan di antara mereka berlangsung selama 120 tahun. Api peperangan baru padam ketika Islam datang. Mereka kembali bersaudara berkat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Allahu Akbar jemaah. Jadi penduduk Madinah ini sebenarnya kakak beradik. Kemudian beranak pinak. Tapi karena peristiwa ada pembunuhan di antara mereka, akhirnya dua kabilah ini perang terus. Berapa tahun berlangsung peperangan itu? 120 tahun. Artinya mereka satu kampung. Artinya tawuran lah. Kalau kita lihat sekarang ini di Jakarta ada dua kampung. Kalau nggak salah di Jatinegara, bukan Jatinegara, di Manggarai. Dari tahun 97 ada di Jakarta sampai hari ini tetap itu terjadi yang namanya tawuran antara dua kampung itu. Mungkin mereka adalah anak paman. Yang terjadi dengan Aus dan Khazraj ini, mereka anak paman. Bukan anak paman akhirnya. Jadi anak paman, anak-anaknya itu. Aus dan Khazraj bersaudara, anak-anaknya adalah sepupuan di antara mereka, kemudian punya anak lagi. Itulah terjadi peperangan selama 120 tahun. Dengan datangnya Islam. Selesai. Islam ini menyatukan. Bukan Arab. Karena persatuan mereka bukan di atas Arabisme mereka, tapi di atas Islam. Allah mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah cerita kalian dulu bermusuhan. Kemudian Allah jadikan kalian saling bersaudara. Dengan datangnya Islam ini. Maka kalau ada orang-orang muncul di Arab ini, kelompok Arabisme ya, Al-Qawmiyah Al-Arabiyah, Partai Ba'ath umpamanya, mereka berkumpul di atas Arab. Mau Yahudi, mau Nasrani, Arab sudah kumpul jadi satu di sana mereka. Islam dicampakkan oleh mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah bersatu di atas Arab. Karena bangsa Arab baru bersatu dengan datangnya Islam kepada mereka. Datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Naam, tafadhali. Kembalinya ke Madinah, mereka menjadi dai menyeru kepada Islam. Tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dan pelosok Madinah sehingga semua mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Artinya mereka belum masuk Islam semuanya. Tapi udah pada tahu semuanya. Jadi kalau sekarang ini jamaah, dengan adanya media, dakwah ini bisa didengar oleh semua orang. Di kamarnya, di atas ranjangnya, dia bisa dengar. 6 orang ini berusaha untuk melakukan dakwah. Sehingga paling tidak penduduk Madinah itu sudah mendengar nama Rasul SAW. Udah tahu. Karena informasi ini penting sekali sehingga orang bisa menerima nantinya. Kenapa banyak orang yang menolak Islam? Kenapa banyak orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa banyak orang mungkin yang mencaci maki, menghina jenggot? Satu, informasi belum nyampe sama mereka. Kalaupun sampai, mungkin informasinya terbalik. Informasi yang salah sampai kepada mereka. Sehingga mereka jadi benci sama Islam. Tapi 6 sahabat ini berusaha untuk menyampaikan dari 6 orangnya. Jadi kalau sekarang kita lihat lulusan pesantren 2000 orang, lulusan kampus 100 orang, ini cuma 6 orang. Tapi bagaimana gaungnya dari 6 orang ini? Kembali kepada kesungguhan kita dalam berdakwah. Jangan senantiasa lemah menghadapi peristiwa-peristiwa sehingga kita beranggapan kayaknya enggak bisa, kayaknya enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian di Mekah beliau berdakwah. Dan 6 orang ini berenam dia berdakwah di kota Madinah. Jauh dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan keimanan yang kokoh buat mereka. Nah. Lanjutkan. Pada tahun berikutnya datang 12 orang. 6 orang termasuk mereka kecuali Jabir bin Abdullah, yaitu Mu'ad bin Haris bin Rifa'ah, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Abul Haitham bin At-Taihan, Waimir bin Malik. Bersumber dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sekelilingnya ada sekelompok sahabat. Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan bagi dosanya, ampunan dosa baginya. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, dia menyiksanya, dan jika menghendaki, dia akan mengampuninya. Lalu kami pun berbaiat kepada beliau. Barakallahu fiik. Ini ada terjemahan yang hilang. Subhanallah. Atau ada di halaman lainnya. Enggak berarti memang tidak diterjemahkan jamaah. Jadi kira-kira yang tidak diterjemahkan ini ada 2 halaman. Tapi anak akan jelaskan dulu sini berkaitan dengan baiat para sahabat Nabi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka. Dengan apa? Ini baiat disebut baiatun nisa. Enggak ada perang. Janji suci untuk taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berbaiat untuk bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tauhid tidak menyekutukan Allah. Karena ada orang tauhid tapi masih melakukan kesyirikan. Sehingga tauhidnya ternafikan dengan kesyirikan dia. Yang kedua, larangan mencuri. Ini berkaitan dengan muamalat sudah. Yang ketiga, enggak boleh berzina. Yang keempat, tidak memulai anak-anak sendiri. Membunuh anak-anak sendiri. Karena apa yang bahasa Arab? Ya, membunuh anak itu karena 2 hal. Yang pertama, karena takut aib kalau anak itu perempuan. Yang kedua, takut kelaparan. Mereka bunuh anak-anaknya. Kemudian yang keempat, tidak berbuat dusta yang diada-adakan sendiri. Artinya hoax ini jamaah. Dari masa baiat Rasulullah SAW udah gak boleh gitu. Bikin-bikin berita dusta, menyebarkannya, itu gak boleh. Kemudian selanjutnya tidak mengeluarkan dalam urusan yang baik. Artinya tidak berbuat maksiat kepada Nabi SAW, taat kepada Nabi SAW. Baik, selesai nih poin-poin yang mereka harus tepati. Tentunya ketika orang berbaiat, baiat ini mungkin sekarang bisa diistilahkan teken kontrak, ya mah. ada hak dan kewajiban. Rasul SAW memberikan kepada mereka penjelasan kewajibannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, Anda dapat apa? Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Allah yang ngasih pahala, bukan aku. Sehingga di sini seorang tidak berharap dari Nabi SAW, tapi berharap dari Allah SWT. Kemudian ini ada sesuatu terjemahan yang mungkin kurang tepat ya. Di sini diterjemahkan, barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, Allah Akbar. Zubair ada fulpen. Nanti ni kalam. Nah. Jazakallah khair. Syukran. Baik. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu. Coba, Anda mau tanya sama jamaah di sana. Apa artinya ini? Fadal. Zubair sudah dibuka. Nah. Musibah. Ketika menjalankan kewajiban ini, sih. Bukan. Artinya itu, waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa yang terjebak dalam maknanya gini, artinya tidak menepatin dari 7 poin tersebut. Barang siapa yang melanggar, mungkin itu pertanyaannya. Barang siapa yang melanggar sesuatu darinya, dari poin-poin itu. Jadi bukan ditimpa sesuatu dari yang demikian. Barang siapa yang melanggar sesuatu dari perjanjian tersebut, fa'uq lalu dia disiksa di dunia. Artinya dia dikasih sanksi di dunia oleh Allah. Dikasih sanksi. Bukanlah kalau disiksa ya. Diberi sanksi. Lalu dia diberi sanksi. Fid dunia, di dunia. Maka itu merupakan kafarat bagi dia. Untuk penghapusan dosa bagi dia. Waman asaba min dzalika syai'an. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian. Ini lagi terjemahkan. Barang siapa yang melanggar sesuatu. Barang siapa yang melanggar salah satu darinya. Lalu Allah menutupinya. Artinya Allah tidak memberikan sanksi buat dia di dunia. Seperti dia berzina. Kemudian dia tidak ketahuan. Atau dia tidak tertangkap. Allah tutupin dosa dia. Bagaimana orang ini? Maka urusannya terserah Allah. Jika Allah menghendaki dia menyiksanya, apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Terserah Allah urusan dia. Lalu para sahabat berbaiat. Berbaiat dengan berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Jumlahnya berapa? 12 orang. 5 dari Baiatul Aqabah yang pertama, kalau disebut Baiatul Aqabah yang pertama, atau tahun ke-11 yang 6 orang itu, 5, karena Jabir bin Abdullah tidak turut pada waktu itu, plus 7 dari orang-orang baru. Artinya dakwah mereka sukses. Walaupun baru 12 orang. Atau baru 7 orang yang ikut. Bisa jadi ada di Madinah yang memang mereka belum berangkat haji. Tapi perlu ditambahkan yang kurang ini sama. Anda akan bacakan. Wa yara jumhuru ahli sir anna hadhihi hiya bai'atul aqaba al-ula. Jumhur sejarawan berpendapat bahwa inilah yang disebut dengan bai'ah aqabah yang pertama. Jadi yang 16 orang ini itu bai'ah aqabah, bukan bai'ah. Yang 12 orang ini itulah bai'ah aqabah yang pertama. Adapun yang 6 orang tidak disebut sebagai bai'ah. Wa anna ha'ula'i nafar aslamu wa bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa' ay ala wifki bai'atihinna allati nazalat ba'da dhaka inda fathi Makkah. Disebutkan bahwasanya mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bai'atnya para wanita. Tidak ada kewajiban berperang, membela diri atau membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bai'atnya para wanita. Jadi kalau kita baca di surat Al-Mumtahanah di ayat sebelum terakhir, Allah mengatakan Ya ayuhan nabiyu iza ja'akal mu'minatu yubayi'naka. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita muslimah membaiatmu, itulah poin-poin baiat yang disebutkan di sana. Ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yazinina sampai akhir ayat. Ini disebut baiat perempuan. Yaqulu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata rahimahullahu taala. Apa kata Ibnu Katsir? وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير موطن وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. Arti ayat tadi yang berkaitan dengan baiat wanita ini, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini turun sesuai dengan baiat para sahabat Nabi. Baiat perempuan ini sesuai dengan baiat yang dilakukan oleh orang-orang Ansar di awal baiat mereka. Dan ini bukan hal yang menakjubkan. Artinya Al-Quran turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Menyepakati perkataan Umar bin Khattab. Ada Umar yang mengatakan, ya Rasulullah, andai kata engkau pasang hijablah buat istri-istrimu. Akhirnya turun ayat tentang hijab. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan wa in kanat hadhil bai'ah, tapi bai'at ini kata Ibnu Katsir bisa jadi terjadi atas wahyu yang tidak dibacakan. Artinya Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk membai'at mereka atas poin-poin yang tadi disebutkan. Dan itulah yang lebih kuat kata Ibnu Katsir. Kemudian walakin Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala rajjaha anna al-mubayi'ata allati tammat laylat al-aqabah innama kanat ala al-iwa' wal-nusra walaysat ala sifati allati waradat fi hadithi Ubadah radiyallahu anhu wa anna ma dhakarahu Ubadah radiyallahu anhu ya'ni bihi bay'atan ukhra ba'da fathi Makkah li adillatin dhakaraha. Tapi Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat bahwa baiat yang terjadi pada malam Aqabah itu adalah baiat untuk membawa Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi baiat yang terjadi itu baiat untuk menolong Nabi SAW dan membawanya ke kota Madinah, untuk memberikan tempat buat Nabi SAW dan para sahabat di Madinah, dan baiat untuk berjuang membela Rasulullah SAW, bukan baiat yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berpendapat bahwasanya yang diucapkan oleh Ubadah bin Samit itu baiat yang lain yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah dan disebutkan dalil-dalilnya. Itu tidak terlalu penting buat kita yang jelas, tapi bukan enggak terlalu penting ya. Itu penting sekali buat kita berkaitan dengan baiat ini terjadi hanya untuk beriman sama Nabi SAW atau baiat juga untuk membela dan membawa Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini akan terjadi nanti di baiat Aqabah yang kedua sebenarnya. Kemudian disebutkan di sini wa ba'da an tammat hadhihi al-bai'ah. Ini tidak disebutkan dalam terjemahannya ya, karena terjemahan langsung masuk kepada hikmahnya. Setelah terselesaikannya baiat ini, wantahal musim, dan musim haji sudah habis, ada ulaika nafar ilal Madinah. Maka sahabat yang berjumlah 12 itu balik ke kota Madinah. Wa ba'atha ma'ahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim bersama mereka Mus'ab bin Umair. Kita tahu yang 6 orang tadi dengan ilmu yang terbatas mereka ke Madinah sehingga berdakwah dengan ilmunya saja yang dia miliki. Di tahun ke-12 ini, di baiat Aqabah pertama, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Mus'ab bin Umair pada waktu itu umurnya sangat muda sekali, mantan orang kaya, anak orang kaya, yang karena keimanannya kemudian dia dibuang oleh ibundanya. Tapi semangat dia untuk berdakwah, dikirim sama Nabi SAW. karena dilihat dia memiliki ilmu yang cukup, maka dikirim ke sana bersama 12 orang ini liyu'allimuhumul Islam, untuk mengajarkan Islam kepada mereka, wa yuqri'uhumul Quran, dan membacakan Al-Quran kepada mereka, wa liyad'u man hunalik ilal Islam. Jadi untuk mengajarkan Islam kepada yang sudah Islam, untuk membacakan Al-Quran kepada yang sudah Islam, dan untuk mengajak yang belum Islam untuk masuk Islam. Fa aslama ala yadi Mus'ab radhiyallahu anhu khalqun kathirun min al-ansar. Subhanallah jemaah. Betapa besarnya pahala Mus'ab bin Umair. Diceritakan bahwasanya banyak orang yang masuk Islam dari Ansar itu lewat tangannya Mus'ab bin Umair. Wa aslama fi jama'atihim Sa'ad bin Mu'ad. Dan masuk Islam lewat Mus'ab bin Umair ini Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal dunia, arsy-Nya Allah itu bergetar. Itu Mus'ab dapat pahalanya Sa'ad bin Mu'ad. Karena dia yang ngajak Sa'ad masuk Islam. Wa Usaid bin Khudair. Dan Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, sahabat Nabi yang ketika sholat malam baca Al-Quran Al-Karim. Di teras rumahnya, di situ ada anaknya dan kudanya. Subhanallah, itu kudanya berputar-putar. Dan ada cahaya-cahaya pelita-pelita yang turun seperti awan yang turun dengan cahaya. Malaikat-malaikat mendengarkan bacaannya Usaid bin Khudair. Itu Mus'ab bin Umair dapat pahalnya Usaid bin Khudair. Karena dia yang mengajak kepada Islam. Wa aslama bi islamihi ma jami'u bani Abdul Ashhal fi yawmin wahid. Dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad. Dengan masuk Islam, yang pertama masuk Islam itu Usaid bin Khudair. Setelah Usaid bin Khudair masuk Islam, Usaid ini, jadi kisah masuk Islamnya Usaid bin Khudair ini, Sa'ad bin Mu'ad lagi kumpul sama kaumnya, dia sampaikan kepada Usaid bin Khudair, Usaid, engkau tahu kan, ada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini termasuk, termasuk sahabat yang masuk Islam. Tunggu bentar. As'ad bin Zurarah termasuk dari orang Ansar yang pertama ikut baiat yang 6 orang itu. As'ad bin Zurarah ini sepupu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Dan Sa'ad bin Mu'ad enggak suka sama As'ad bin Zurarah, mulai berdakwah kepada Islam, apalagi bawa orang baru ke dari Mekah ke Madinah. Maka Sa'ad bin Mu'ad, karena dia enggak mungkin menghadapi sepupunya sendiri, maka dia mengutus Usaid bin Khudair. Usaid, engkau tahu tuh dengan As'ad bin Zurarah, kalau bukan karena hubungan kekerabatanku, aku sudah selesaikan urusan dia. Tuh dia sekarang lagi kumpul sama orang baru dari Madinah itu, mengumpulkan orang-orang untuk mengajarkan Islam. Engkau usir mereka. Berangkat Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair sampai ke sana, dia melihat dengan membawa tombaknya dia. As'ad bin Zurarah mengatakan, kau lihat nih, ini orang datang, kalau dia masuk Islam, ada banyak keindahan di balik dia. Lalu Usaid bin Khudair mendekat ke tempat kumpulnya para sahabat Nabi. Lalu dia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Zurarah, kalau kalian masih sayang sama nyawa kalian, bubar dari sini. Jadi bicara pembubaran kajian jamaah, dulu udah terjadi itu. Jadi As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bikin kajian, mau dibubarkan sama Usaid bin Khudair, sama tombaknya. Lalu kata Mus'ab bin Umair, yang udah dapat berita dari As'ad bin Zurarah tentang orang ini, dia mengatakan, maukah engkau mendengarkan dulu, kata dia. Kau duduk dulu dengar. Kalau engkau cocok, engkau terima. Kalau engkau enggak suka, ya sudah kita bubar. Oh, katanya Usaid bin Khudair, laqad ansaftum. Oh, ini fair kayak gini nih. Ya, duduk nih. Dia duduk bersila, tombaknya ditaruh, dia dengarkan. Dibacakan oleh Mus'ab bin Umair ayat-ayat Allah. Diceritakan tentang Islam ini. Itu sahabat yang di sekitarnya Mus'ab bin Umair, mereka mengatakan, kita melihat Islam di wajahnya Usaid bin Khudair sebelum dia mengucapkan Islam itu. Artinya berubah, tadi yang wajah penuh emosi marah setelah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, itu berubah wajah. Lalu Usaid bin Khudair berkata, katanya, apa yang dilakukan orang kalau mau masuk kepada agama yang kalian ikutin ini? Maka disuruh mandi, kemudian disuruh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai itu, Usaid bin Khudair mengatakan kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, kalian jangan kemana-mana. Kalian jangan kemana-mana. Aku akan bawa orang nih, kata dia. Kalau orang ini masuk Islam, satu kampung masuk Islam, kata dia. Kalian jangan kemana-mana. Berangkat Usaid bin Khudair. Berangkat Usaid bin Khudair ke sana. Itu saat di Mu'ad melihat Usaid bin Khudair. Oh, kata dia, ini wajahnya Usaid nih. Gak kayak tadi nih, kata dia. Ini ada apa-apa, kata dia. Lalu Usaid mengatakan kepada Sa'ad, engkau harus datang ke sana. Ini urusannya genting nih. Engkau harus datang ke sana. Kalau enggak bisa terjadi perang, oh, macam-macam lah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berangkat. Berangkat sama dengan tombaknya ya, dia untuk mempersiapkan diri kalau terjadi apa-apa. Berangkat ke kebun tempat para sahabat kumpul. Sampai di sana, dilihat enggak ada apa-apa. Kata saat melihat Usaid bin Khudair, oh, dia ingin aku mendengar apa yang dia dengar, kata dia. Ya sudah, duduk di sana Sa'ad bin Mu'ad. Didengarkan apa yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Dan kembali cerita tadi. Para sahabat melihat Islam di wajahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sebelum Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad balik ke kampungnya, ke Bani Abdul Asyhal. Dia kumpulkan satu kampung itu, yang laki, yang perempuan. Lalu Sa'ad bin Mu'ad mengatakan kepada mereka, menurut pandangan kalian, aku ini seperti apa? Kata kaumnya, anta sayyiduna, engkau yang termulia di antara kami, engkau yang terbaik di antara kami. Lalu saat mengatakan, ketahuilah bahwa aku bersumpah haram aku berbicara sama kalian semuanya sampai kalian masuk Islam. Wallahi jamaah, satu kampung masuk Islam pada saat itu. Satu kabilah Bani Abdul Asyhal masuk Islam semua. Di sini antum bisa melihat kenapa arsy Allah itu berketan. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Dan disebutkan, lam yatabaqqa minhum ahad illa al-Usairim. Yang enggak masuk Islam dari satu kampung itu cuma satu orang. Namanya Usairim. Tapi Usairim ini akhirnya masuk Islam ketika perang Uhud. Di mana dia masuk Islam pada waktu sebelum perang Uhud, dia masuk Islam, kemudian dia berperang dan meninggal dunia. Artinya satu kampungnya Bani Abdul Asyhal semua masuk Islam. Ini cerita Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan dia, wa yaqulu An-Nawawi rahimahullah wa aslama ala yadayhi Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Khudair. وَكَفَى بِذَلِكَ فَضْلًا وَأَثْرًا فِي الْإِسْلَامِ. Kata Imam Nawawi, dan masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair ini, Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Dan cukup itu sebuah kemuliaan buat Mus'ab bin Umair. Cukup itu sebuah kehormatan dan kontribusi buat Islam ini dari Mus'ab bin Umair. Kemudian wa ma'a hululil musim at-tali ada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ila Makkah. Setelah setahun berada di kota Madinah, setahun kemudian di musim haji yang selanjutnya Mus'ab bin Umair balik ke kota Madinah membawa berita kepada Nabi SAW kalau Islam sudah tersebar di kota Madinah dan Madinah sudah siap menerima kedatangan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim. Baik, kita masuk kepada hikmah pelajaran yang saya petik. Jadi itu tadi yang Anda jelasin itu terbuang dari terjemahan ini atau terlewatkan dari terjemahan. Nah, silakan dibaca tentang hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah, pelajaran yang bisa dipetik, inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang pertama antara lain, satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqabah, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, ia adalah Nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi, menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka masih dalam keadaan musyrikin, tetapi informasi walaupun sedikit tersebut bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan menerima ajakan Nabi. Hal ini menggambarkan pentingnya ilmu, kedudukan, dan fungsinya walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi dalam memenuhi ajakan Rasul, tetapi berguna bagi sebagiannya, yang implementasinya membenarkan dan mengimani kenabian di awal perjumpaan mereka seperti yang akan dijelaskan. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, tidak ada satu lorong pun di Arab yang tidak mengetahui dan mendengar tentang Rasulullah SAW, baik kabilah Aus maupun Khazraj. Yang demikian karena mereka mendengarnya dari pemuka-pemuka Yahudi. Oleh karena itu, semakin banyak orang Islam membedah, menelaah, membudidayakan ilmu dan membantu individu Muslim dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Di sini ucapan Ibnu Katsir. Dalam terjemahannya disebutkan tidak ada satu lorong pun di Arab. Ini mungkin bahasa lorong perlu di mungkin terjemahan Google lorong juga. Satu kampung terjemahannya. Hayyun itu bisa terjemahan kampung ya. Tidak ada satu kampung pun di Arab yang tidak mengetahui, bukan yang tidak mengetahui. Ibnu Katsir menyebutkan walam yakun hayyun minal arab a'lam bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kampung di Arab yang lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan dan sebelum disebutkan lebih dari kabilah Aus dan Khazraj. Hina dzukir wa qabla an yuzkar. Artinya tidak ada satu kampung di Arab yang lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW baik sebelum disebutkan atau sudah disebutkan. Maksudnya mereka itu sudah tahu tentang Nabi SAW. Nabi sebelum menyebutkan dirinya, mereka sudah tahu. Tahunya dari mana? Tadi dari orang-orang Yahudi. Mereka belum pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka sudah tahu dengan sosok itu Nabi yang akan diutus, karena sifat-sifatnya disebutkan sama orang-orang Yahudi. Mereka mendengar dari pemuka-pemuka Yahudi, lalu di sini disebutkan tentang manfaat dari membaca, menelaah, mengembangkan ilmu. Itu membantu seorang dalam beribadah kepada Allah. Kita tuh kalau paham tentang hikmah sholat, tentang hukum, maka kita akan beribadah yang baik sama Allah. Banyak orang yang ibadahnya seenak hatinya, tanpa berpikir itu boleh atau tidak, karena nggak punya ilmu. Kemudian dalam berdakwah juga ilmu itu sangat penting sekali. Jadi hikmah yang pertama adalah kedudukan ilmu. Di mana ilmu ini, ya kita tahu kedudukan ilmu dalam Islam bisa mempengaruhi seseorang. Informasi sampailah kepada kita. Dan kita berusaha untuk mendengar. Karena penghuni neraka ketika mereka teriak-teriak di dalam api neraka, menyesali, apa kata mereka? Laukunna nasma au naqil. Kalau kami selama ini mendengar, dan mau berakal, mikir, makunna fi ashabis sa'ir. kita enggak akan bakal makunna, kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ini pentingnya ilmu berarti. Yang kedua. Dua, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, hari Bu'at merupakan hari yang disuguhkan oleh Allah kepada Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sedangkan jamaahnya tengah bercerai-berai, dibunuh keluarga-keluarganya dan dilukai. Oleh karena itu Allah menyuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masuknya mereka ke dalam Islam. Nah, ini ya mungkin ya terjemahan yang disuguhkan ya. Jadi hari Bu'ats ini Allah jadikan sebagai muqaddimah sebelum datangnya Nabi SAW. Muqaddimah itu artinya ada satu peristiwa yang akhirnya membuat mereka lebih mudah menerima Islam. Seperti kita lihat, ada saudara-saudara kita yang dapat hidayah karena musibah. Ada muqaddimahnya gitu loh. Dia umpamanya selama ini kerja di bank konvensional, riba. Gimana dia dapat hidayah? Ternyata dapat hidayah dari kekacauan yang terjadi di rumah tangganya. Akhirnya dia mulai berpikir. Di sini Allah Jalla Jalla memberikan muqaddimah. Kalau bicara disuguhkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu peristiwa yang menjadi muqaddimah. Datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Alaihissalatu Wassalam datang ke kota Madinah, sedang jamaahnya sudah bercerai-berai. Dibunuhnya waqutilat suratuhum, bukan dibunuhnya keluarga-keluarga mereka. Ini terjemahan yang kurang tepat, bahkan bisa disebut salah. Dibunuhnya pemuka mereka. Jadi surah itu sayyidnya. Jadi terbunuhnya tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh inilah yang biasanya akan menghalangi orang masuk Islam. Tapi dengan kacaunya kondisi mereka, kemudian tokoh-tokohnya pada mati, sehingga kita lihat berdakwah di satu kampung yang enggak ada tokohnya itu lebih mudah. Artinya orang kampung ya semua ilmunya sama lah. Ketika kita masuk ke tempat mereka, biasanya akan lebih mudah. Tapi adanya tokoh-tokoh mereka, biasanya itu akan menjadi penghalang dakwah. Di sini muqaddimah. Allah SWT telah mempersiapkannya. Tokoh-tokoh mereka, waqutilat suratuhum wajurihu, dan terlukai mereka. Faqaddamahullah li rasuli fi dukhulin fil Islam. Allah menyuguhkan kepada mereka, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masuknya mereka ke dalam Islam. Artinya ini muqaddimah sehingga mereka bisa masuk Islam dengan mudah. Tapi saya akan dibaca. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang peristiwa Bu'ats, yang terbunuh dalam perang Bu'ats adalah para pembesar yang tidak beriman. Maksudnya orang sombong yang tidak mau masuk Islam supaya tidak tunduk dalam hukum orang lain. Yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menghendaki dari peristiwa yang besar ini sebelum kedatangan Nabi ke Madinah untuk terwujud dua perkara. Pertama, anugerah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang melancarkan jalannya untuk berdakwah dengan memusnahkan pembesar-pembesar Madinah sebelum kedatangannya. Karena keberadaan mereka bisa menjadi penghalang yang serius bagi dakwah Rasulullah SAW seperti apa yang terjadi di Mekah. Sehingga Aqabah berikutnya tidak ikut campur terhadap orang yang membenci Islam. Oleh karena itu jalan dakwah ke Madinah menjadi mulus karena pembesar-pembesar yang menentang Islam telah dimusnahkan Allah. Hal tersebut merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Seperti dinukilkan oleh Aisyah dalam hadisnya, Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar itu untuk mengingatkan tentang mereka dan tentang nikmat Allah atas nabinya dengan dimusnahkannya mereka sebelum kedatangan Nabi SAW. Contoh yang tersisa ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah jemaah. Jadi disisakan satu orang di Madinah dan terbukti bagaimana peran Abdullah bin Ubay bin Salul merusak. Walaupun akhirnya dia masuk Islam dengan pura-pura, tapi ternyata keberadaan dia itu benar-benar membuat kacau Madinah. Gimana kalau orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ada 10? Sehingga Ibnu Harun menceritakan ini sebuah anugerah yang Allah berikan Disisakan satu agar orang teringat dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ingat dengan kisahnya Uwais Al-Qarni. Ketika dia punya penyakit, dia minta kepada Allah disembuhkan semuanya kecuali satu tempat sebesar satu dirham. Agar dia ingat, kamu dulu kayak gini, sekarang udah sembuh. Agar senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tip yang kedua? Kedua, supaya hati siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam bagi Ansor yang telah menyatukan mereka setelah perpecahan, menyemaikan kecintaan setelah permusuhan, keharmonisan setelah percekcokan. Nah, di mana orang-orang ketika Islam datang ke Madinah, mereka jadi, ya Allah, alhamdulillah, dengan datangnya Islam ini, kita yang ribut kemarin bunuh-bunuhan sama anak paman kita, kita yang kemarin bantai-bantaian, saling mengambil hartanya, mengambil bininya, alhamdulillah, ini sesuatu yang Allah berikan, ya maaf. Tadi Allah kalau ingin sesuatu itu, Allah siapkan sebab-sebabnya. Maka tugas kita hanya berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Hikmah yang ketiga. Agama ini merupakan anugerah Allah, menyatukan hati dan menanamkan sifat kasih sayang kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bermusuhan selama 120 tahun. Kedatangan Islam menyatukan mereka. Sekarang kita melihat peperangan di mana-mana, pertikaian dan pembunuhan merajalela. Oleh karena itu, bisa kita katakan seperti halnya Islam telah datang mendamaikan Aus dan Khazraj, maka tidak akan pernah damai hati umat sekarang melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam dan berjalan di bawah naungannya, supaya manusia bisa saling merasakan persaudaraan. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka dia menyatukan hatimu sehingga kamu karena nikmatnya menjadi bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Allah, jamaah, kita lihat nih yang terjadi di negeri kita. Sesama muslim ribut, pertikai. Kita lihat adanya partai-partai di partai-partai politik aja yang semua saling mencaci, semua saling mencela, semua saling berambisi, ingin senggol sana, senggol sini, injak sana, injak sini. Karena yang menjadi naungan mereka bukan lagi Islam yang menjadi agama mereka. Islam hanya dibuat untuk sholat, hanya untuk pernikahan, hanya untuk kematian, hanya untuk pembagian waris. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan ini. Semua ingin, ya kalau kita lihat nih, kondisi sekarang semua ingin damai ya, tapi ribut terus. Ribut sama muslim. Saling caci, saling maki, saling serang sana, serang sini. Maka kalau ingin negeri ini damai, setiap muslim kaji agamanya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kaum Aus dan Khazraj setelah datangnya Islam, itu pun bisa kita rasakan. Kalau kita mau kembali kepada agama kita semuanya. Tidak berbicara kepentingan, tapi berbicara tentang ambisi kita, dunia atau akhirat. Sesuai dengan ajaran yang Allah telah sampaikan dalam Al-Quran Al-Karim dan dijelaskan oleh An-Nabiul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang keempat. Empat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah di tengah kabilahnya sendiri. Beliau terus-menerus menawarkan dirinya lebih 10 tahun. Yang menerima seruannya hanyalah beberapa orang. Dia mendapatkan pertentangan sengit dari kelompok mayoritas, tetapi pertolongan dari kabilah lain di luar Mekah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dakwah khusus, tetapi dakwah universal mencakup seluruh manusia. Rasulullah menawarkan dakwah kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Siapa saja yang memenuhi seruannya dan membantunya, itulah yang utama. Barakallahu fikum. Artinya itulah yang utama dengan agama ini. Lebih pantas untuk memegang teguh agama ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mendakwain orang-orang Arab saja. Buktinya nanti kita akan lihat Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Orang Habasyah dia. Kulitnya hitam, rambutnya keriting seperti itu Bilal bin Rabah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mendakwain orang-orang yang datang ke Madinah. Kalau agama ini hanya untuk penduduk Mekah, ya kenapa beliau tawarkan kepada orang luar? Kenapa beliau tawarkan kepada Bilal bin Rabah yang dia orang hitam? Dia orang Afrika. Ini sebagai bukti bahwasanya agama Allah ini untuk siapa saja. Dan yang berpegang teguh dengannya, yang menerimanya, itu lebih pantas untuk menjadi pembela agama ini. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kampungnya sendiri. Tidak peduli beliau. Beliau sedih meninggalkan kampungnya. Beliau berharap orang-orang di kampungnya masuk Islam. Tapi karena sudah 13 tahun berdakwah di sana, mentok. Dan beliau melihat ada sebuah negeri yang menerima dakwah beliau SAW, maka beliau tinggalkan Mekah berangkat ke Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima. Lima, berdasarkan paparan di atas, kita dapat melihat pengorbanan luar biasa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Beliau berdakwah siang dan malam tanpa mengenal jenuh dan bosan sedikitpun. Sekalipun mereka menolaknya, beliau tetap tidak pernah putus asa. Gak ada jemaah. Perasaan putus asa itu gak ada di diri Nabi SAW. Sedih iya, galau iya Rasulullah SAW. Allah sebutkan tentang hal itu. Fasbir ala ma yaqulun, sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Maka tadi beliau SAW sepanjang 13 tahun itu tidak pernah santai berdakwah. Siang malam berjalan kaki, berangkat ke Taif, berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, datengin pasar-pasar tempat orang-orang kumpul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan perintah Allah. Dan inilah yang kita lihat jemaah. Kalau kira-kira pendakwahnya orang Indonesia, orang dari Nusantara nih, kayaknya udah berhenti dakwah. Udah, aduh, enggak lah, kalau gitulah urusan mereka sendiri, enggak ada urusan. Tapi Allah tahu nih bagaimana Allah letakkan nabinya. Bukan dari bangsa lainnya, tapi dari bangsa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata beliau benar-benar telah mengemban amanah ini dengan penuh kesungguhan dan menyelesaikan tugas ini dengan tuntasnya. Maka kita pun harus mencontoh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Tak kenal lelah, tak kenal putus asa, bukan nunggu uang dari orang berdakwah, tapi uang sendiri kita keluarkan untuk berdakwah. Barakallahu fikum. 6. Kemenangan kadang-kadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksikan. Rasulullah SAW menawarkan kepada kabilah-kabilah Mekah, tetapi tidak membuahkan hasil. Penawaran yang sama dilakukan pada kelompok Khazraj. Kelompok ini membuahkan hasil, merupakan pembuka kemenangan dan inti kebaikan dari penerimaan dakwah dan kesiapan membantu berdakwah. Kelompok inilah. Iya, silakan. Kelompok inilah yang dicari-cari oleh Nabi selama bertahun-tahun dakwahnya mengajak kabilah-kabilah. Itu jemaah. Artinya kita enggak boleh meremehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kabilah-kabilah yang besar, mendatangi pemimpin-pemimpin mereka. Ternyata enggak ada hasil. Enggak ada hasil. Bahkan yang ada penolakan yang keras. Lalu Rasul SAW melihat 6 orang yang mereka bukan tokoh di masyarakat. Maka Rasul SAW datang tanya, man antum, kalian siapa gitu? Ada 6 orang lagi cukur-cukuran, tapi kalian siapa, kata dia. Artinya bukan kabilah yang memang Nabi SAW berangkat untuk berdakwah ke tempat itu. Tapi ketemu mereka sedang cukuran di situ. Maka Rasulullah SAW bertanya, kalian siapa? Kami dari Khazraj. Lalu Nabi SAW mengatakan, mau enggak kalian duduk? Dengerin aku. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di situ. Maka jemaah, kita nih enggak tahu siapa kelak yang akan memenangkan agama Allah ini. Tapi tugas kita berdakwah kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik, yang ketujuh. 7. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu yang dikomentari oleh jumhur ahli sirah, terjadi pada baiat Aqabah pertama. Kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali baiat, beliau mengawali dengan ajakan tidak menyekutukan Allah. Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hal ini merupakan syarat pertama, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah dan tauhid. Kemudian rangkuman dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para dai kapanpun dan dimanapun. Firman Allah, "Wama arsalnaka min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Inilah yang patut diingat oleh setiap individu muslim. Tauhid merupakan fondasi dan dasar keesaan Tuhan dalam beribadah. Itu tuntutan yang pertama dan utama. Tidak boleh individu muslim menghinakan dirinya dalam kemusyrikan, bid'ah, khurafat, setiap perbuatan yang menafikan tauhid atau menafikan kesempurnaan. Barakallahu fikum. Ini diperbaiki nih. Tidak boleh individu muslim menghinakan dirinya. Allahu Akbar, ini terjemahan yang enggak tahu kok bisa kayak gini jadinya. Tidak boleh individu muslim menyepelekan ya tahawanu fi syirkiyat, menyepelekan kesyirikan, bid'ah, khurafat. Nah, coba dibaca lagi. Siapa saja yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan tauhid, maka ada harapan mendapat pengampunan. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa tauhid, maka tidak ada sedikit pun nilai amal baginya. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Barakallahu fik. Nah, jamaah ini berkaitan beberapa hikmah yang terakhir ini sangat penting sekali. Kalau Rasulullah SAW ya, ini mungkin menjadi catatan buat kita. Ketika berbaiat, Rasulullah SAW mengatakan, "Alla tushriku billahi syai'. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah." Artinya seorang yang sudah beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Sekarang kita lihat orang-orang Islam, Muslim bertauhid, tapi menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh menyepelekan masalah tauhid, dakwah kepada tauhid ya, khususnya di hari-hari akhir-akhir ini ketika banyak bencana, banyak musibah, orang seharusnya sadar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah yang bisa membantu kita sebenarnya, bukan meminta pertolongan kepada benda-benda, makhluk-makhluk. Semuanya adalah ciptaan Allah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tabarakallahu fikum. Afwan banget ya ma, kayaknya kita cukupin di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab atau mau dilanjutkan? Iya. Tapi dilanjutkan. Bismillah. 8. 6 orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina Aqabah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Islam, lalu mereka beriman dan membenarkannya. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi mereka kembali ke Madinah sebagai dai kepada Allah. Dengan demikian, tanggung jawab muslim terhadap dakwah kepada Allah adalah tanggung jawab yang besar. Seorang muslim tidak boleh hanya merasa cukup dengan melaksanakan amal ibadah wajib saja, tetapi berkewajiban mengajak orang lain kepada agama dan merasakan bertanggung jawab terhadap agama. Seperti yang telah dirasakan oleh sekelompok dari Khazraj, baik mereka yang pada pertemuan pertama dengan Rasulullah SAW maupun pertemuan kedua yang dinamakan dengan Baiat Aqabah pertama. Nah ini jamaah, jadi yang ikut kajian nih, buat teman-teman yang ikut kajian, yang nonton kajian, berusahalah untuk tidak berhenti di dirinya saja ilmu yang didengarnya, tapi sampaikan, walaupun hanya satu ayat, ajak yang lainnya dengan hikmah, dengan bijak, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisanmu mungkin tidak bisa berucap, mengajak karena malu atau karena takut, maka jadilah pendakwah dalam kondisi engkau diam, itu dengan akhlakmu. Tapi yang kesembilan, yang terakhir. 9. Disyariatkan pengiriman dai dan pengutusan mereka ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan dan menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk mendakwahkan manusia dan mengajari mereka. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan yang terakhir ini, jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim sembarangan sahabat. Beliau SAW ketika urusan berdakwah ke daerah itu gak sembarangan sahabat berangkat, tapi diutus sama Nabi SAW. Mus'ab berangkat, Abdullah bin Umar Maktum berangkat, Abu Dzar berangkat, Ali bin Abi Thalib kirim berangkat, Mu'ad bin Jabal berangkat. Artinya bukan semuanya berangkat, karena kalau sudah menjadi pendakwah di sini dibutuhkan ilmu, kesiapan untuk menyampaikan tentang agama Allah SWT. Tapi kalau sekedar tadi yang Anda sampaikan, orang awam pulang ke rumah, dia telah mendengarkan sesuatu, dia sampaikan kepada keluarganya, berkaitan dengan ibadah sholat, dia lihat orang gak sholat, dia tegur. Ini sesuatu yang harus dilakukan setiap muslim. Tapi kalau untuk berangkat dakwah ke sebuah tempat, maka harus persiapan ilmu. Karena akan banyak masalah yang akan dihadapi di sana oleh dia. Pertanyaan-pertanyaan, kondisi-kondisi, yang harus dia mengeluarkan fatwa. Kalau dia gak punya ilmu, dia akan bisa menghancurkan dari sisi ingin membangun dan membina masyarakat tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada tersisa waktu untuk tanya jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ini, Mus'ab bin Umair kan ya walaupun apa istilahnya tadinya tetap orang kaya gitu kan Ustaz ya. Apakah jadi ya jadi mungkin dia berdakwah ke Madinah itu tetap ada karismanya lah, mungkin dibeda mungkin dibanding sama yang benar-benar katakanlah miskin gitu ya Ustaz. Jadi apa mungkin ini bagi orang kaya atau orang yang memiliki kelebihan apa ilmu atau mungkin jabatan atau pengetahuan lah gitu, dia ada semacam apa ya? Secara enggak langsung ada beban atau amanah Allah dia tanggung jawab dia lah ke masyarakat atau ke orang lainnya tuh lebih dibandingkan yang tidak punya apa-apa gitu Ustaz. Nah, Ustaz. Iya. Yang pertama berikan Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair miskin memang, enggak punya apa-apa. Tapi di Madinah dia dititipkan kepada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini tokoh yang masuk Islam, termasuk tokoh yang masuk Islam yang tadi dia adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi dititipkan ke sana. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair berdakwah, Mus'ab gak kenal sama siapa-siapa di kota Madinah. Di sini tugas As'ad bin Zurarah yang memberikan arahan. Dikatakan, ini Usaid bin Khudair datang nih. Nih, fulan kayak gini nih. Dia memberikan prolog kepada Mus'ab bin Umair agar dakwahnya sesuai. Dan dengan kemampuan yang dimiliki As'ad bin Zurarah, maka dia membantu Mus'ab bin Umair dalam dakwahnya. Menyediakan tempat tinggal buat Mus'ab, ya, memberikan kalau bicara sekarang mungkin sandang, pangan, dan papan. Pokoknya menjamin kehidupan Mus'ab bin Umair selama berada di kota Madinah. Dan kalau bicara orang-orang kaya, tentunya orang-orang kaya ada beban lebih. Ketika lisan dia tidak bisa menyampaikan, maka mungkin dengan uang dia, dia bisa tadi mengirimkan pendakwah, mengirimkan da'i ke tempat itu. Sehingga dia tetap akan mendapatkan pahala. Dan ketika dia ditanya pada hari kiamat, dia ditanya tentang dua hal berkaitan dengan hartanya. Dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau infakkan. Kalau bab ad-da'wah ini disepelekan sama dia, dia lebih memilih, nggak, ana mau bangun sumur saja. Toyib, bangun sumur. Ana mau bangun, umpamanya, ya mau bangun masjid. Toyib, silahkan. Tapi perlu juga dipikirkan SDM yang mengisi masjid itu. Pendakwah-pendakwah yang mereka mengajak umat. Kalau hidup mereka masih memikirkan rezeki mereka, tidak ada yang menanggung mereka kadangkala, ya mungkin kurang fokus berdakwah. Tapi tetap pembahasan dalam masalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja, beliau mencari nafkah, seorang pendakwah pun, penyeru pun berusaha untuk bisa mencukupi kehidupannya sendiri tanpa harus minta kepada orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Lagi mana Kenapa? Ini yang tadi sahabat yang 12 orang. Di sini baru 6. Baru 6. Jabir, iya, Jabirnya enggak ikut. Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Sa'labah, Abu Haitham bin Ataihan, Uwaimir bin Malik. Baik, berarti jumlahnya berapa nih? 11. Wama'ahum Mu'ad bin Harith, Rifa'ah dan Zakwan. Rifa'ah dan Zakwan ini dua bersaudara. Tunggu. Bukan. Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah, ini yang kedua. Wama'ahum Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah, wa Zakwan bin Abdul Qais, wa Ubadah bin Samit, wa Yazid bin Tha'labah, wa Abul Haytham bin Tayhan, wa Umayr wa Uwaimir bin Malik. Iya jemaah. Kayaknya kurang satu di sini. Coba nanti ana lihat. Tunggu diulangin lagi. Jabir bin Abdullah enggak ikut kan? Berarti Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah. Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Abul Haytham bin Tayhan, wa Umayr bin Malik. Naam sahih. Ini kurang satu. Coba ana lihat nanti. Baik, ada yang lainnya? Silahkan. Tapi di luar tema, Ustaz. Siap. Apakah seorang wanita boleh mencukur bulu kakinya? Wanita sekali. Nah, wallahu a'lam. Ana lihat enggak ada larangan di sini. Artinya ada hal-hal yang berkaitan dengan adat, dengan muamalah. Apabila tidak ada yang menghalanginya, maka enggak masalah buat dia. Karena itu juga termasuk bukan merubah ciptaan Allah yang ada larangan seperti mentato ya, urusan dengan alis, kemudian yang merenggangkan giginya, ada larangan seperti itu, berarti hukumnya nggak ada masalah. Kecuali anak nggak tahu ada dalil yang melarangnya. Jadi perempuan kalau kakinya banyak bulunya, umpamanya mau dicukur, wallahu a'lam, anak rasa tidak ada larangan. Kecuali kalau ada yang melarang, kemudian membawakan dalil, baru kita menerimanya. Taib, analisa itu cukup jemaah. Taib, satu lagi, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan bulan maulid, terus di sekolah anak-anak, di RT, RW itu pada minta iuran untuk maulid. Kita cara menyikapinya gimana ya, Ustaz? Nah, iya jemaah. Yang pertama, kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kecintaan kita ungkapkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan syariatnya, mengagungkan ajarannya. Terus gimana kondisi kita dengan acara-acara yang diadakan ya, yang mungkin kita nggak pas dengan acara tersebut, sedangkan kita dimintain sumbangan untuk hal itu. Kalau memang kita tidak bisa menolak, ya berikan sumbangan itu, tapi niatkan bukan untuk itu, niatkan untuk yang lainnya. Seperti jadi kita ya paling tidak untuk menjaga agama anak kita di sana, karena masalahnya anak kita nanti akan dibully, akan dicaci maki, mungkin akan diperlakukan tidak baik, maka kita memberikan itu tujuannya untuk menyelamatkan diri dari keburukan yang mungkin bisa terjadi. Dan sekali lagi, kita harus mengingat Rasulullah SAW setiap waktu. Kita harus mengorbankan harta kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyawa kita kalau perlu, kalau dibutuhkan, untuk mempertahankan agama Allah ini dan menegakkan sunnah Rasul sallallahu, kita pun akan berikan nyawa kita untuk itu. Baik, hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan.